wajib. Lalu ini adalah yang kedua, rangkaian kedua tentang konstruksi gender dalam lagu pop Indonesia. Dan tidak lupa saya ingatkan bahwa acara ini kerjasama dengan PKKH. PKKH yang menyediakan segala sesuatunya untuk terjadinya diskusi-diskusi yang dihelat oleh Laras ini. Lalu, oh ya, saya juga mau memperkenalkan buku yang sudah dalam proses, buku pertama dari sesi diskusi dari rangkaian pertama. Bisa di... ya, ini adalah cover dari buku yang pertama yang mungkin bulan depan akan keluar. Pemesanan bisa dilakukan ke saya, Lani, Rizky, Mas Irfan. Ilustrasi ya dibuat oleh Mas Moki. Ini ensemble musik, mozaik musik dan masyarakat adalah kumpulan artikel dari beberapa penulis yang punya kegelisahan tentang isinya beragam dari distribusi musik sendiri, lalu ada praktek musik di mana kemarin yang di Blora dan lainnya, banyak sekali. Bisa halamannya sekitar 150 sampai 170, mendekati 200. Ya. Kami memformat buku ini tidak cekaku, jadi bisa dibaca dengan menyenangkan dan ya semoga bisa jadi pandangan baru buat musik dan kontribusinya buat kasana musik itu sendiri. Oke, lalu ya harganya nanti bisa secara personal. Bisa. Oke, lalu apa lagi ya Mbak? Sudah? Oh iya, yang akan datang kita juga menghelatnya di bulan depan. Itu tentang musik dan ruang publik. Jadi silakan datang di bulan depan dan informasi akan muncul. Tapi kita sudah pastikan temanya adalah musik dan ruang publik, dengan pembicara yang sudah pasti tapi masih kami rahasiakan. Oke, gitu dulu dari saya. Hari ini kita akan dipandu oleh Mas Rizky Sasono, seorang musisi, dan ada dua pembicara. Mungkin Mas Rizky yang bisa memperkenalkan. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Minta maaf jika tidak sesuai waktu. Tapi kami ya secara sepintas itu ada banyak orang yang datang, jadi mungkin kita akan mulai mulai untuk mendiskusikan hal-hal yang berkait dengan konstruksi gender dalam praktik-praktik musik gitu ya, seperti itu. Nah, karena saya didapuk menjadi moderator, itu resikonya banyak. Sebenarnya ada isu-isu dari awal pertama ya, tahun lalu sampai sekarang itu saya didapuk menjadi moderator terus gitu. Dan ada beberapa isu yang mungkin saya sebagai moderator kurang mengetahui, termasuk yang ini sebenarnya. Jadi gender itu makanan apa sih itu yang... Tapi mungkin di sesi ini juga kita akan mendapat klarifikasi dari dua pembicara atau dari teman-teman juga ada di hasil diskusinya. Saya akan memulainya dengan pencarian saya sendiri personal tentang gender yang saya dapat dari sebuah artikel di Jakarta Post gitu, judulnya The Importance of Gender Equality. Jadi pentingnya, signifikansinya persamaan gender, kurang lebih seperti itu ya. Di situ ada beberapa isu, beberapa masalah yang tentunya adalah wujud dari apa namanya isu tersebut ya. Yang pertama adalah bahwa laki-laki dan perempuan punya tradisi atau punya apa ya, kita punya anggapan umum bahwa laki-laki adalah orang yang mencari uang, yang bekerja, breadwinner gitu ya. Dan kemudian perempuan adalah orang yang mengurusi segala hal di rumah, rumah tanggaan, satu hal yang saya dapat dari artikel itu. Kemudian yang kedua adalah kesempatan untuk menjadi tenaga kerja, jadi buruh ya, labor force gitu ya. Di situ ada perbedaan di situ. Di sini dituliskan bahwa 53% perempuan itu terlibat dalam ketenaga kerjaan, sementara 87% laki-laki. Jadi angka yang cukup berbeda gitu ya. Itu saya dapat dari Global Gender Gap Report. Itu apalagi nanti mungkin di sini ada, sekaligus mengenalkan ya, ada Bu Wiwi Suhartami. Beliau adalah dosen FIB dan juga dosen kajian seni pertunjukan dan seni rupa. Beliau mengampu seni dan gender salah satunya. Di artikel itu juga dimunculkan adanya penghasilan, pendapatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan juga posisi-posisi vital dalam tingkat-tingkat manajerial ya, bahkan juga di parlemen seperti itu. Masih ada di sini disebutkan 22% legislators, senior officials dan managers are women. Jadi itu angka yang atau isu-isu yang saya dapatkan dari artikel tentang gender equality. Nah, kalau mungkin kita bisa simpulkan dari itu, dari artikel yang saya dapat itu, atau saya sendiri menyimpulkan, isu gender adalah isu yang berkaitan dengan bagaimana konstruksi sosial, konstruksi politis, atau konstruksi budaya yang berimbas pada keberadaan laki-laki dan perempuan. Mungkin saya bisa dikoreksi nanti Bu ya. Tapi itu yang kurang lebih mungkin menjadi apa pijakan dari percakapan ini. Dan itu termasuk itu terjadi di semua, di segala elemen kehidupan ya. Nah, disinilah kemudian Laras Studies of Music in Society itu juga ingin melihat, karena produk-produk budaya seperti musik itu juga ada isu-isu yang menyiratkan atas keadaan gender, isu-isu yang mungkin kita tidak menyadarinya, tapi itu termanifestasikan dalam produk-produk budaya seperti musik, lagu misalkan, seperti itu, lirik dan sebagainya. Nah, untuk percakapan sore ini, saya tadi sudah mengenalkan Bu Wiwi. Untuk yang pertama mungkin saya akan meminta Mas Irfan Herdarajat. Beliau adalah peneliti musik. Peneliti apa lagi, Mas? Iya, itu nanti itu. Teman-teman mungkin akrab dengan beliau di panggung, sebagai vokalis grup band Jalan Pulang yang ya lirik-liriknya tuh hardcore bahasa Indonesia ya. Jadi untuk atas dasar itulah kemudian dia ingin mengulas lirik-lirik lagu pop Indonesia. Begitu saja pengantar dari saya. Mari kita berlangsungkan diskusi. Tapi pertama mungkin Mas Irfan dulu mungkin. Terima kasih Mas Rizky, selamat sore teman-teman. Saya Irfan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, bercerita dulu kira-kira bagaimana konteks yang nantinya akan melatari diskusi ini, karena saya kira ini penting untuk diketahui teman-teman. Jadi mulanya memang diskusi ini dirancang untuk memberikan informasi terkait kajian-kajian musik dan terlebih lagi untuk memantik teman-teman kayak aktivis peneliti atau pemusik atau siapapun untuk dapat terlibat lebih jauh pada kelompok ke kelompok diskusi atau kelompok laras ini, karena kalau boleh menjelaskan sedikit, ini tidak akan tidak hanya bisa dilihat sebagai kegiatan yang terputus setelah diskusi lalu mau apa. Nah, kita bisa menjawab ya, setelah diskusi kita bisa meneliti bareng-bareng gitu, yang kemudian laras memiliki ruangnya untuk itu, yaitu forum peneliti gitu ya Mas ya. Kebetulan saya baru bergabung dengan laras belum lama ya Mas. Jadi saya anggota baru dan ini mungkin saya anggap sebagai ospek. Jadi awalnya kita mendiskusikan soal gender, lalu saya kepikiran bagaimana kira-kira kalau kita ngomongin persoalan gender pada wilayah musik pop. Oke, musik pop, kenapa musik pop? Saya ingin mencoba spesifik. Musik pop itu kita tahu karakternya yang dekat, misalnya pop dalam hal ini saya bayangkan sebagai pop yang genre. Jadi dangdut tidak saya ikutkan. Meskipun diskusi-diskusi tentang gender dalam kajian musik dangdut itu sangat menarik untuk dibicarakan. Dan saya sempat ngobrol tadi sama Bu Wiwi sebentar, Bu Wiwi akan menceritakan banyak tentang dangdut. Jadi nanti saya cepat aja biar kita sama-sama bisa mendengarkan Bu Wiwi. Oke, kenapa musik pop? Musik pop memiliki bagi saya musik pop memiliki karakter yang spesial, karena dia, kita tahu karakternya sebagai musik komersil ya, musik niaga gitu. Saya membayangkan itu yang pada wilayah industri gitu. Dengan itu dia bisa dikonsumsi atau diakses oleh orang yang luas. Nah, untuk kemudian saya membaca bagaimana banyak sekali fenomena-fenomena yang saya tangkap lewat lirik lagu yang bagi saya kemudian menimbulkan satu rasa penasaran. Awalnya saya membayangkan adakah lagu pop yang memuji perempuan tidak sebatas fisik gitu, atau adakah yang memuji lagu-lagu pop yang ditulis oleh dan dinyanyikan oleh perempuan yang memuji secara fisik laki-laki. Kalau di dangdut itu ada gitu, kayak kumisnya Mas Joko dan segala macam itu ada. Tapi saya sulit membayangkan lagu pop perempuan yang memuji fisik laki-laki seperti dadanya bidang atau mukanya seperti itu pijakan saya. Kemudian pijakan saya di awal. Kemudian kami ngobrol, waktu itu ketemu lagunya Slang yang Kamu Harus Pulang. Itu ditulis tahun 94. Kalau kita dengarkan baik-baik, di akhir percakapan ada si kakak ini ngomong, ya lu pulang deh gitu, kita pakai logat Jakarta, maaf saya dari Banyumas jadi saya agak medok. Ya lu pulang deh, kan cowok, lu kan cewek gitu kan. Jadi kemudian saya menangkap ada persoalan tema yang saya tangkap pertama adalah bagaimana kepatutan, kebebasan antara laki-laki dan perempuan ini indikatornya apa. Kemudian apakah perempuan tidak boleh keluyuran atau main sampai malam itu karena apa? Apakah hanya karena dia perempuan, lalu ini tidak bisa dilepaskan dari persepsi sosial yang masyarakat gitu. Nanti akan dianggap cewek enggak baik gitu. Kalau misalnya boleh, bagaimana laki-laki yang keluyuran, dia seharusnya juga memiliki pandangan yang seperti itu, bahwa dia juga laki-laki yang tidak baik kalau keluyuran. Maksudnya saya ingin bersikap agak adil dalam memandangnya. Lalu kemudian masih tema yang sama, saya mengutip liriknya Opi Andaresta, tentu saja bukan Opi Kumis, yang berjudul Bidadari Badung. Bidadari Badung muncul dirilis pada tahun tidak lama setelah Kamu Harus Pulang, itu 95. Ya? Mana ini? Ya, Bidadari Badung. Di sini ada beberapa petikannya. Gadis kecil ingin tahu segalanya, mencari jawaban yang masih tanya-tanya. Dia buka mata dan buka telinga melihat semua kekencangan dunia. Gadis kecil berlari kesana kemari, tak peduli gaunnya tersingkap angin. Dia ingin terbang, dia ingin bebas melihat semua warna-warni dunia. Ini sengaja saya kontraskan dengan Kamu Harus Pulang tadi. Jadi kalau poin utama saya adalah saya ingin meletakkan tema-tema yang bersamaan, dan bahkan lingkungan kita bisa melihat persoalannya dari ini. Yang nulis slang yang satu, yang satunya opi. Kalau misalnya kita telusuri, ini sama-sama anak potlot gitu, tapi kemudian cara pandang yang keluar dengan periode yang tidak terlalu jauh bisa menghadirkan kontras. Dan menurut saya ini patut untuk ditelusuri lebih jauh lagi. Artinya kita bisa menentukan periode atas tahunnya, kita bisa melihat konteks sosial apa yang terjadi pada saat itu. Nah, cara kerja ini, tapi kemudian tidak turun langsung gitu loh. Kalau misalnya di tahun 94-95 itu ada apa ya? Kok bisa memberikan pemikiran yang seperti ini? Saya tidak menyarankan untuk berpikir seperti itu, tapi kita bisa melihat bagaimana karakter rezim mungkin rentang waktunya kemudian bisa kita lebarkan, bisa kita majukan atau mundurkan untuk melihat karakter rezim. Karena saya kemudian meyakini bahwa cara kerja yang seperti ini tidak langsung kayak rezim bekerja dengan misalnya membangun, misalnya ada apa aja di situ instrumen-instrumennya, bagaimana dia membangun logika misalnya berpikir kemudian yang kemudian patriarkis, lalu dampaknya apa saja. Kita bisa melihat kebijakan politik pada era itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa itu saya ambil musik pop untuk diceritakan. Yang kedua adalah mengapa lagu cinta? Karena relasi kuasa bagi saya tersebar, ada di mana-mana. Dan kalau misalnya kita kepengen melihat dari hal yang paling sederhana adalah relasi antara dua orang, misalnya secara sederhana lewat relasi cinta. Jadi bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan ini diterjemahkan kepada lirik, katakanlah itu patah hati, tapi kita kemudian bisa menangkap pesan-pesan lain di sana. Apakah kemudian hanya perempuan saja yang boleh patah hati? Apakah kemudian laki-laki itu tidak boleh cengeng, tidak boleh menulis patah hati? Atau apakah yang sewajarnya selingkuh itu adalah laki-laki? Apakah yang sewajarnya selingkuh itu perempuan? Jadi hal-hal yang seperti itu kan bisa sekali kita temui dan tercecer di lirik-lirik. Kalau misalnya ini nanti, kenapa itu lagu cinta ya? Karena hubungan laki-laki dan perempuan bagi saya atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maaf zaman sekarang ya. Saya harus menyesuaikan, maaf bukan berarti apa-apa, tapi hubungan antara dua orang itu, hubungan relasi asmara seperti itu, katakanlah entah itu laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan yang lain-lain. Seperti itu ya, jadi itu penting. Jadi bagaimana melihat adakah yang kemudian distereotipkan jadi bergantung kepada pasangannya, atau adakah salah satu yang kemudian ditempatkan sebagai posisi yang dominan. Hal-hal seperti itu yang bagi saya kemudian menarik untuk dijadikan penelusuran lebih dalam. Dan itu ada di lirik-lirik lagu cinta. Dan saya ada penelitian yang sudah dilakukan itu, ada banyak ya. Kemudian apa ya tadi? Ya, kira-kira seperti itu. Saya tidak akan mempresentasikan hasil atau temuan, karena sebetulnya apa yang saya ingin paparkan adalah kayak hal-hal yang tersebar yang belum kita punguti bareng-bareng, dan bagaimana kemudian dan pilihan bagaimana teman-teman atau kita bisa menguti itu menjadi satu ketidakteraturan pola periode, dan bagaimana mengaitkannya dengan konteks sosial dan politik, itu bisa dilakukan bahkan sesederhana lewat lirik lagu pop cinta-cintaan yang kalau bagi teman-teman itu omong kosong, itu kita bisa pertanyakan lagi bagaimana jika misalnya aktivis feminis atau aktivis pembela kesetaraan perempuan tapi dalam hal pacaran dominatif, itu kan sangat omong kosong bagi saya. Jadi kita bisa menelusurinya bahkan lewat hal terkecil itu. Jadi saya dapat bocoran juga, Bu Wiwi nanti akan menjelaskan satu hal yang sangat menarik, yaitu soal emansipasi pria yang disebabkan juga oleh patriarki sini. Jadi saya langsung ke Mas Rizky, terima kasih. Masih 5 menit sebenarnya. Oke, untuk kemudian membedakan terminologi populer, jadi Mas Irfan tadi memunculkan penelitiannya atau ya, preliminary penelitiannya ini pada genre pop Indonesia. Jadi ya kita ngomongin slang, kita ngomongin opi ya, dari Rista, kalau sekarang yang ngomongin apa Jakarta, JKT, apa misalnya seperti itu. Jadi tidak di genre musik pop. Sementara selanjutnya mungkin Bu Iwi akan memunculkan popularitas yang lain, yaitu genre yang berbeda, dangdut. Sebagaimana kita tahu, dangdut adalah musik yang juga populer, dinikmati banyak orang, produksi dan konsumsinya besar gitu, dan tapi itu genre yang lain. Saya hanya menggarisbawahi saja yang mungkin untuk teman-teman nanti sebagai bahan diskusi gitu. Paparan dari Mas Irfan tadi yang saya tangkap menarik adalah ada periodisasi di mana kalau tadi ngomongin rezim gitu di tahun 93-95 di mana dua lagu itu dirilis gitu, masih masuk dalam orde baru ya, yang mungkin ingin ditelisik oleh Mas Irfan lebih lanjut adalah tadi sempat dipaparkan ya bahwa itu tidak langsung, itu efek dari rezim yang sudah bertahun-tahun gitu. Apakah kemudian saya jadi teringat gitu, jadi orde baru itu menekankan pada, jadi salah satu produk dari orde baru adalah ya temanya adalah pembangunan gitu, dan bagaimana semua elemen masyarakat diminta atau didorong untuk membangun bangsa gitu. Dan salah satunya adalah Dharma Wanita sebenarnya. Dharma Wanita itu apakah itu rezim yang produk rezim yang benar melemahkan kaum perempuan, atau justru malah membuat yang lebih powerful gitu. Satu itu ada periodisasi, mungkin sekarang agak berubah, tapi apakah masih sama? Rezim yang dimaksud Pak Sipan tadi juga tidak langsung ya, artinya kemudian kita ganti rezim Jokowi gitu, tidak kemudian itu berubah gitu, tapi ada nilai-nilai yang mungkin kita bisa share bersama gitu. Yang kedua adalah konstruksi, kalau tadi pijakannya adalah lirik lagu cinta, ada relasi kuasa, jadi yang hubungannya sama norma, apakah kemudian kepatutan keluyuran itu hanya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan harusnya jam 9 pulang ke rumahnya masing-masing, ke kosnya masing-masing. Itu juga mungkin apakah sudah bergeser sekarang seperti itu, jadi nanti kita diskusikan. Sekarang mungkin langsung ke Mbak Lili, monggo. Terima kasih. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan forum ini. Jadi waktu Lani menghubungi saya menanyakan apakah saya tertarik untuk ikut berdiskusi di sini, saya bilang saya tertarik gitu. Walaupun waktu itu waktu saya sangat apa namanya ketenturan waktu, jadi saya minta di reschedule. Dan sebetulnya ini juga merupakan forum buat saya meluapkan kerinduan saya untuk membicarakan, mendiskusikan masalah kebudayaan, karena sekarang saya ada di pariwisata ya, jadi saya membutuhkan ruang-ruang untuk berdiskusi mengenai kebudayaan. Jadi saya senang sekali mendapat kesempatan ini. Dan waktu itu saya sudah tanya pada Lani, saya bilang sama Lani sebetulnya saya tuh lagi seperti apa tuh sambar petir gitu, tiba-tiba tertarik untuk mendiskusikan mengenai dangdut gitu. Karena waktu itu saya lihat iklan Indonesian Dangdut Awards 2015 itu yang diadakan oleh Indosiar. Dan kebetulan yang iklan yang saya lihat itu sedang menampilkan potongan klip nominatornya yang penyanyi pria solo terpopuler. Jadi itu kemudian kok tiba-tiba saya, wah ini menarik. Selama ini yang sering saya baca itu ketika mendiskusikan mengenai bagaimana gender atau gender itu menjadi topik dalam kajian musik atau lirik lagu dan sebagainya, itu adalah bagaimana perempuan diposisikan di situ ya. Terutama ketika kita membicarakan, misalnya jika ada satu kajian yang khusus mengenai bagaimana perempuan dipresentasikan dalam musik dangdut, baik dalam visualnya ya, dari tariannya, kostumnya dan sebagainya, itu selalu agak-agak lebih cenderung negatif ya. Dalam lagu juga, jadi saya sempat juga browsing beberapa kajian yang mungkin sudah melakukan apa atau membuat kajian mengenai dangdut. Ini juga ada satu yang menarik, membuat analisis tentang 5 lagu dangdut yang mungkin satu saja yang saya coba bacakan liriknya yang dikutip di sini. Agak-agak sangat terlalu vulgar yang lainnya, jadi saya cari yang tidak terlalu vulgar. Aku butuh belayanmu, aku butuh pelukanmu di setiap waktu, aku butuh ciumanmu, aku butuh dekapanmu di setiap waktu, itu yang tidak begitu vulgar ya. Yang vulgar itu sampai coblos aku, coblos sekuatmu dan sebagainya. Jadi itu apa ya, hampir bisa dikatakan sebetulnya itu menjadi sangat umum ketika kita melihat bagaimana perempuan ditampilkan dalam musik dangdut. Nah, saya di situ saya bilang sama Lani, kalau saya boleh bicara tentang dangdut, mungkin saya pengen ikut diskusi ini Lan. Jadi tidak dalam konteks lagu pop, dalam konteks genre ya. Lebih pada bahwa dangdut itu sebuah lagu atau genre musik yang sangat populer di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman mengamati televisi, Saya mencatat setiap hari itu pasti ada acara dangdutnya. Apa itu dangdut akademi, apalagi itu Deterong atau apalagi itu ya. Itu luar biasa ya. Dan kalau mau dilihat hitung-hitungan finansial para penyanyi artis dangdut itu juga luar biasa ya. Inul itu sekarang juga bisa dikatakan ya, simbol dari kebangkitan dalam tanda kutip secara finansial lagu-lagu atau industri dangdut. Nah, itu tadi yang pertama ya. Jadi latar belakang kenapa saya tertarik ingin fokus. Jadi ini sebetulnya karena ini forumnya juga forum preliminary notes. Jadi ini sebenarnya bagi saya adalah masih awal. Saya masih mencatat-catat dan juga apa namanya mengumpulkan sumber dan lebih apa merangkumkan ide saya atau pertanyaan-pertanyaan saya. Yang kedua adalah juga tadi pertama iklan itu yang membuat saya tertarik. Kemudian juga belum adanya kajian mengenai bagaimana konstruksi gender laki-laki dalam lagu dangdut. Dan yang ketiga adalah wacana internasional mengenai men study. Jadi men study itu sebetulnya kalau yang dari saya baca nih, akhir-akhir ini saya mulai baca, itu mulai muncul tahun 70-an itu sebagai apa manifestasi dari gerakan laki-laki atau yang disebut men's movement. Ya. Jadi men's movement itu sebetulnya itu kan laki-laki kemudian akhirnya baru sadar bahwa dia pun juga korban dari patriarki. Ya. Bahwa kemudian mereka protes dengan mereka dijadikan sole breadwinner sebagai pencari nafkah utama. Itu kemudian ada banyak hal yang menjadi beban ya. Di samping itu ada beberapa isu karena ini sebenarnya juga mulai munculnya kan di Amerika, di Inggris ya. Jadi isu-isunya juga tentang misalnya hak-hak apa namanya pengasuhan anak jika bercerai itu selalu jatuh ke perempuan misalnya, ya. Kemudian mereka juga mempertanyakan kenapa laki-laki itu nggak boleh nangis misalnya. Kalau nangis dianggap nggak laki-laki. Ya, kemudian mereka juga mempertanyakan misalnya, secara kultural itu kan selalu laki-laki yang harus lebih kuat, ya perempuan lemah. Laki-laki harus melindungi perempuan yang harus dilindungi. Kemudian apa namanya? Bahkan dalam perang tuh laki-laki adalah prajuritnya ya dan perempuan lebih banyak victimnya. Jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya kemudian memberatkan. Nah, ini tiga hal ini yang kemudian membuat saya berpikir bahwa akan ada satu ceruk, ada satu kekosongan penelitian tentang bagaimana lirik lagu itu punya konstruksi lain, punya satu konstruksi tentang laki-laki, ya. Dan saya hanya mengambil contoh dangdut, tapi mungkin kalau yang lain bisa tertarik untuk fokus di pop dan sebagainya, silakan ya. Karena kalau di lagu barat itu laki-laki nyanyi lagu cengeng itu justru sangat gombal banget, tuh. Lagu-lagu liriknya itu juga gombal sekali. Jadi itu latar belakang saya. Kemudian pertanyaannya itu lebih pada bagaimana laki-laki ditampilkan dalam lirik lagu dangdut di Indonesia dan apa sebetulnya yang kita bisa pelajari dari situ ya mengenai konstruksi retorik tentang gender dalam lirik lagu tersebut. Ya, jadi populer di sini saya lebih melihat bukan sebagai genre-nya tapi sebagai bahwa itu dikonsumsi oleh banyak sekali orang. Jadi kalau kita misalnya melihat pembagian antara high art dan popular art, ini bukan high dan low ya, tapi high art dan popular art, itu saya lebih melihat ini pada persepsi, pada resepsinya. Dalam artian bukan form dari art itu sendiri, tapi kemudian oleh siapa itu dikonsumsi. Ini kemudian bisa dilihat bagaimana misalnya dangdut kemudian mempunyai distingsi sendiri, ya di tahun 80-an, 90-an kita kemudian ada yang saya catat di sini 90-an awal itu ada generasi educated dangdut singer atau penyanyi dangdut terpelajar gitu ya. Ini kemudian yang artinya di dalam dangdut itu sendiri benar ada leveling dan itu meningkatkan ya. Kemudian apakah ini adalah bentuk high-nya dari bentuk apa namanya high-nya dari popular musik dangdut gitu ya. Jadi itu hal-hal yang apa namanya menarik untuk dilihat. Kemudian selanjutnya saya hanya akan sedikit saja menjelaskan masalah gender karena gender seperti tadi Mas Irfan dan Mas Rizky sudah sampaikan apa namanya. Jadi itu bukan pembagian berdasarkan biologis ya seks ya, tapi itu adalah peran yang ditempelkan berdasarkan pembagian itu dengan asumsi-asumsi memang itu sudah inherent, sudah di dalamnya. Jadi misalnya secara seksual perempuan dan laki-laki ya, karena perempuan itu bisa mengandung, melahirkan, maka pembagian gendernya dia harus di rumah merawat anak gitu ya. Itu di taken for granted, itu diterima apa adanya seperti itu. Nah, ini gender itu sebenarnya lebih pada role-nya. Bagaimana peran dibedakan antara peran laki-laki dan perempuan atas dasar asumsi perbedaan biologis itu. Ya. Nah, yang sebetulnya secara menurut saya pribadi, secara biologis, secara seksual kita semua sudah mengerti itu pasti berbeda laki-laki dan perempuan. Yang menjadi masalah adalah jika pembedaan itu kemudian menjadi basis pembedaan peran dan kemudian pembedaan akses pada power, pada kekuasaan. Ya, karena perempuan itu yang apa namanya nurturing, yang merawat anak, dia tinggal di rumah, kemudian dia hanya punya akses domestik. Yang laki-laki karena dia harus bekerja, kemudian punya akses publik dan dia punya kekuasaan. Jadi ketika dia keluar rumah, bekerja dan punya uang, itu dianggap dia akan lebih powerful daripada perempuan yang tinggal di rumah dan tidak punya akses pada ekonomi, ya. Nah, ini yang kemudian sering muncul diasosiasikan dalam lagu-lagu menjadi sangat apa rigid, sangat eksplisit perbedaannya, ya. Tadi seperti yang saya contohkan atau tadi yang dicontohkan Mas Irfan itu mengenai apa namanya yang laki-laki boleh keluar sampai malam, perempuan nggak boleh, ya. Kemudian yang laki-laki boleh nyeleweng karena dia punya akses di luar, perempuannya kan di luar-luar sana, yang perempuan nggak bisa karena dia di rumah terus, ya. Nah, itu tentang gender. Kemudian hal yang kedua secara konseptual itu dalam lirik lagu itu biasanya yang kita bisa lihat, kita tangkap itu adalah yang kita bisa sebut stereotype, ya. Stereotype itu juga bisa berdasarkan ini tadi, pembagian gender secara kultural, bahwa perempuan Jawa misalnya itu harusnya yang lembah manah, semua orang Jawa bukan ya? Yang kalem, yang tidak apa namanya jumpalitan gitu ya, itu kemudian stereotype. Hanya itu tadi dibilang kamu nggak boleh keluar sampai jam 9, lebih dari jam 9 harus pulang gitu. Itu bukan ranahmu ya. Ini masalah siang, malam, luar, dalam itu pun juga sangat gender stereotype, ya. Itu juga apa namanya berdasarkan atas tadi stereotip bahwa perempuan itu harus di rumah dan sebagainya. Stereotip yang lain misalnya laki-laki itu harus yang kuat gitu ya. Maka ada film Boys Don't Cry, ya. Jadi kalau menangis itu merupakan dosa, dia sama sekali maskulinitasnya akan hancur karena menangis, ya. Itu sangat feminin gitu. Nah, itu juga tadi seperti saya sebutin di awal, itu juga menjadi salah satu hal yang kemudian akhirnya menyadarkan laki-laki sendiri bahwa dia pun sebetulnya juga menjadi korban dari patriarki dengan bentukan bahwa dia nggak boleh menangis, nggak boleh mengekspresikan emosinya, itu menjadi apa masalah juga buat mereka, ya. Kemudian tadi saya juga yang budaya populer sudah saya sampaikan ya, bagaimana itu populer. Yang konsep yang berikutnya itu adalah masalah periodisasi yang tadi juga disampaikan, itu sangat menarik karena kita melihat tidak hanya dalam seni musik, itu terutama seni juga itu periodisasi itu sangat penting. Bagaimana dalam satu periode tertentu rezim apa yang berkuasa, policy kebijakan-kebijakan apa yang diterapkan itu akan sangat apa namanya berpengaruh pada karya, ya, karya seni. Nah, sekarang saya ingin masuk lebih mendetail pada dangdut, ya, hanya beberapa ya, skipping aja beberapa hal. Tadi yang pertama adalah juga masalah periodisasi sejarahnya, ya. Tahun 70-an itu kan memang kita ya, dangdut di Indonesia itu bisa dikatakan dipopulerkan oleh Roma Irama, ya. Itu kita tahu persis Raja Dangdut, ya, yang mengklaim atau diklaim sebagai Raja Dangdut. Tapi sebetulnya Roma Irama pun dia juga tetap masuk dalam wacana politik juga, karena dia juga menggunakan dangdut sebagai satu ekspresi politiknya dia, kan. Dia waktu itu kita ingat dia berpindah-pindah partai, ya. Dia juga bahkan sempat di-ban oleh Orde Baru karena dianggap setelah dari Golkar pindah ke PPP kemudian jadi ban. Jadi ini isu-isu seperti itu benar sekali. Jadi bagaimana rezim atau situasi politik dalam satu periode itu akan mempengaruhi kehidupan seninya, ya. Kemudian tahun 70-an ya, tahun 80-an tadi yang saya sampaikan akhir itu mulai ada seperti siapa? Ikke Nurjanah itu yang dianggap-anggap dangdut yang sopan, dangdut yang educated gitu ya. Kemudian di akhir-akhir kita dapat Inul. Kemudian Inul, dangdut pantura itu yang kemudian menjadi rame karena Rhoma Irama menganggap ini sebagai apa namanya sumber atau awal dari pornografi. Sampai akhirnya itu negara pun menanggapi dengan adanya undang-undang anti pornografi. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana korelasi antara seni, politik itu bisa sangat nyata gitu dalam bentuk akhirnya itu sebagai sebuah policy. Ya. Jadi kita lihat tadi periodisasi itu juga penting. Kemudian yang sekarang terakhir mungkin semuanya sudah tahu, dangdut oplosan. Ya. Dan juga masalah lirik itu juga begitu. Ya. Rhoma Irama di awal-awalnya menggunakan lirik itu untuk dakwah juga, ya, untuk politik, untuk dakwah. Kemudian ketika yang lebih pada disebut sebagai educated tadi menggunakan lebih lagu-lagu cinta yang soft gitu ya, yang apa namanya tidak ada hubungan dengan yang tidak sexually explicit, tidak berbau seksual gitu ya. Nah kemudian masuk pada akhir-akhir ini ketika kemudian liriknya tuh luar biasa eksplisit ya. Nah itu dari kita lihat dari bagaimana dangdut itu melewati apa transformasi atau perubahan-perubahan juga ada kaitannya dengan rezim ya. Kemudian yang berikutnya masalah industri musik dangdut. Saya belum mendapatkan data yang paling mutakhir ya, tapi yang saya lihat di sini misalnya seperti waktu Inul itu ya, itu begitu dari awal dia muncul hanya dibayar sekitar Rp5.000 sampai akhirnya kemudian dia bisa mendapatkan bayaran puluhan juta sekali muncul, itu menandakan betapa industri musik dangdut ini juga luar biasa apa namanya financially apa namanya menguntungkan secara finansial dan sangat apa berarti sangat kuat gitu ya. Hanya saja memang kemudian yang menjadi masalah kalau yang saya mengaitkan dengan di dalam forum ini adalah seperti pertanyaan saya tadi, melihat industri dangdutnya seperti itu, tanggapannya, medianya begitu, exposure medianya sangat tinggi. Kita melihat itu tiap hari ada, di mana-mana ada, di televisi ada dan transformasi ya, dan Inul itu kan juga ditransformasi, ada politik kostum, ada politik ya politik performance. Jadi kostum itu dari yang dia hanya menggunakan baju senam murahan itu, kemudian dia akhirnya menjadi pakai baju desainer gitu. Ya, dari dia hanya manggung naik truk dari desa ke desa, diundang ke apa sunatan atau ke 17-an, sampai dia punya diberikan waktu itu di SCTV kalau tidak salah diberikan program sendiri, itu kan luar biasa ya. Tapi ini kemudian yang menjadi pertanyaan saya, setiap saya mencari referensi terutama waktu saya menuliskan apa disertasi saya ini, saya tidak mendapatkan jurnal, artikel atau buku yang ditulis orang Indonesia ya. Jadi sebetulnya kenapa gitu, apa ada apa namanya, ada apa gitu loh, bagaimana kita melihat dangdut ya. Nah dari situlah saya kemudian di sini sebenarnya lebih ingin melemparkan ide. Minang ini saya sedang tertarik ini, tapi juga saya berharap teman-teman juga ada yang tertarik kemudian memikirkan bagaimana sebetulnya kajian dangdut itu bisa dibikin apa namanya sangat penting ya, sangat penting ya. Tadi saya ingin melanjutkan masalah apa namanya yang dangdut tadi, yang dangdut awards tadi ya. Tapi memang awalnya itu saya tertarik itu, tapi kemudian ketika saya semakin kesini saya melihat bagaimana saya dengan fokus saya untuk melihat bagaimana laki-laki ditampilkan. Saya nanti akan memutarkan satu lagu yang ini semuanya kelahiran tahun berapa ya? Masih muda-muda kayaknya. Ini lagunya apa tuh? Termiskin di Dunia, ya. Nah, saya kemudian tadi mengaitkan dengan gerakan men's movement di luar sana. Ini saya ingin melihat itu. Jadi salah satu lagunya Termiskin di Dunia. Lalu ada siapa, Mbak Sofi dulu, Tidak Semua Laki-Laki. Ya. Jadi itu kan sebetulnya itu tanggapan laki-laki terhadap keterpojokan dia dari patriarki. Laki-laki itu secara stereotip adalah penyeleweng. Lalu Mbak Sofi bilang tidak semua laki-laki loh. Ya. Nah, ini yang kemudian saya pikir akan menarik untuk melihat bagaimana konstruksi, sebetulnya konstruksi gender itu terbentuk, disampaikan, dan sebetulnya kemudian mendapatkan tanggapan dan atau akhirnya membuat pelintiran pemahaman kita mengenai konstruksi gender. Ya. Jadi memang kalau misalnya itu tahun 80, selain itu ada juga Gubuk Derita mungkin ya. Gubuk Derita itu siapa? Maggie Z kalau tidak salah. Yaitu hal-hal yang sangat itu ekonomik ya, apa namanya, membayangkan bahwa laki-laki itu harus menjadi breadwinner. Laki-laki itu harus memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian jawabannya adalah berarti saya tidak pantas dicintai karena saya tidak punya apa-apa. Ya. Jadi itu sebetulnya yang saya pengen kita melihat secara kritikal adalah itu loh, underlying pemahaman gendernya itu, ya, apa yang mendasari pemahaman gender sampai akhirnya ada lirik seperti itu. Dan bahkan sekarang kalau kita menanggapi dengan gerakan-gerakan pembebasan laki-laki yang ada di luar sana, itu bisa akan masuk. Jadi saya ingin apa namanya melemparkan ide saja. Itu yang sebenarnya saat ini sedang apa namanya sering muncul di benak saya, tapi saya memang belum punya waktu banyak untuk melakukan kajian lebih dalam. Tapi intinya saya ingin mengaitkan apa namanya mencoba menawarkan pada teman-teman untuk melihat, sudahlah nggak usah ngomongin cewek di dangdut atau di lagu di itu lagi lah, itulah itu agak-agak terlalu demeaning ya, agak terlalu apa tuh, merendahkan ya kadang ya begitu. Tapi mari kita lihat apa namanya ada hal yang lain sebenarnya bisa kita pelajari ya. Dan itu sebetulnya secara konstruktif itu kan harapannya adalah merombak lagi konstruksi gender yang ada ya, bahwa sebetulnya patriarki itu pun juga membawa dampak, membawa beban pada laki-laki juga ya. Saya kira itu saja Mas, nanti mungkin lebih banyak untuk diskusi. Terima kasih. Bagaimana sebetulnya kalau tidak ada dalam rekaman atau dalam video clip ya, dalam yang off air. Dan saya justru kemudian melihat pertanyaan saya justru begini. Bagaimana sebetulnya para penyanyi dangdut laki-laki ini bisa survive? Karena sebenarnya dangdut itu kan genre yang tidak sebenarnya soundnya itu lebih dinilai daripada visualnya, ya, dengan apa namanya tariannya, kostumnya. Nah, laki-laki ini bagaimana bisa bertahan gitu? Dengan nggak mungkin kan laki-laki kan bergoyang heboh seperti Inul gitu kan, tidak mungkin. Ya. Jadi tadi juga menarik juga saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman mau filenya minta Lani bisa. Jangankan permata uang pun aku tiada. Itu lirik terakhir mungkin menggarisbawahi apa yang dimunculkan oleh Bu Wiwi tadi bahwa ya tadi dimunculkan konstruksi gender laki-laki yang mungkin dalam musik dangdut itu jadi backfire gitu ya, jadi backfire ke nilai patriarkal, jadi nilai patriarkal juga kemudian imbasnya pada mereka sendiri, dan jadi laki-laki itu diharapkan bisa menjadi breadwinner, tapi kalau nggak bisa terus gimana cobanya seperti itu. Kemudian Bu Wiwi tadi juga memunculkan tentang ini hal-hal yang bisa kita bicarakan ya, wacana internasional tentang men studies. Jadi itu mungkin juga jadi apa namanya, saya baru mendengarnya, itu hal yang baru, men studies sebagai bukan oposan tapi sebenarnya oposan terhadap women studies, tapi sebenarnya itu satu kesatuan ya. Kenapa ada men studies? Aku pikir juga ada latar belakang sebelumnya, ada isu gender dan kemudian ada women studies gitu. Dan gender studies gitu. Perihal periodisasi tadi juga dimunculkan, kebijakan yang diterapkan tentunya akan berbeda-beda dan imbasnya pada produk-produk budaya, pada lagu-lagu, pada lirik lagu, lebih detail lagi gitu. Educated dangdut artist gitu ya. Itu nggak tahu apakah itu semata educated dalam hal mengubah liriknya atau kemudian gagasannya, saya juga nggak tahu, mungkin perlu dibicarakan juga, atau untuk keperluan komersil untuk membedakan dengan dangdut sebelumnya itu juga mungkin, ya kita mungkin kita tahu ya, kita sama-sama satu angkatan gitu, satu generasi gitu, jadi ya jadi ya belum lama ini ada apa namanya, fenomena terhadap musik dangdut yang distimulasi oleh Winul gitu ya, 2000-an awal kalau nggak salah ya, dan itu kemudian yang mengekspos atau dinilai mengekspos seksualitas dan kemudian mendapat tanggapan dari mendapat pro kontra dan sampai akhirnya pada kebijakan undang-undang anti pornografi. Saya juga tertarik mungkin di ranah lebih luas, seperti yang dimunculkan Mbak Uwi tadi, bahwa dangdut dan juga mungkin musik pop tidak hanya auditif ya, itu juga performatif sebenarnya. Jadi ya kemudian ada irisan-irisan di mana kita bisa membicarakan gender atau stereotype itu di situ. Kita nggak mungkin hanya mendengarkan, datang ke sebuah pergelaran dangdut dan mendengarkan lagunya saja, itu nggak mungkin gitu, karena ada atraksi visual juga di situ, itu yang keadaannya juga seperti itu. Nah, saya pikir udah masih teman-teman sudah punya bayangan atau ini ya, sudah punya pemahaman atas apa yang kita sedang cari sedang ingin diperbincangkan gitu. Untuk selanjutnya saya membuka sesi dialog. Ya saya buka teman-teman untuk menanggapi atau ada pertanyaan atau apapun yang terkait dengan konstruksi gender dalam musik populer. Monggo. Ya, 1, 2, 3. Oke, kita batasi dulu 3 dulu. Mbak yang di belakang. Terima kasih Mas Rizky atas waktu yang diberikan. Mungkin perkenalan nama juga, ya, Pak. Saya Isti dari Prambanan. Saya ini yang ketiga kalinya mengikuti diskusi Laras. Ya, saya fans beratnya Mbak Lani. Ya. Saya kira tema ini sangat menarik karena kebetulan saya belajar tentang gender atau belajar dan tertarik tentang gender sejak zaman kuliah itu. Sudah lama sekali ya, tahun 98-an begitu. Saya mau sedikit mengomentari soal, ya, umum aja lah. Jadi mau mengulang saja gitu, karena tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Mbak Wiwi ya, mungkin sedikit sharing gitu yang saya pahami tentang kenapa kemudian muncul gender gitu dan apa kemudian konteksnya dengan lagu yang ini mungkin bisa kita perdalam gitu. Benar yang disampaikan oleh Mbak Wiwi bahwa gender itu bukan soal seks tapi apa konstruksi sosial gitu. Nah ini yang kemudian berurat berakar di otak manusia di kita gitu, khususnya di negara-negara dunia ketiga gitu, karena memang sejak dalam kandungan itu secara tidak langsung ditanamkan. Ini yang saya kira menjadi apa ya, persoalan berat khususnya buat perempuan, meskipun pembicara di depan mencoba untuk bicara dengan imbang ya, artinya patriarki sebagai problem dasar bagi kehidupan perempuan memang ada efek buat laki-laki, tapi situasi saat ini khususnya buat perempuan itu lebih banyak sebagai korban. Saya bicara dalam konteks perspektif korban ya. Benar bahwa laki-laki juga menjadi korban, tapi dalam situasi saat ini perempuan masih banyak, masih dominan sebagai korban. Kemudian sedikit menambahkan mengenai problem-problem yang terkait gender yang dihadapi oleh perempuan. Sebenarnya ada 6 hal atau 6 bentuk problem akibat ada bias gender ini yang berimbas pada perempuan. Yang pertama dominasi, di mana kemudian perempuan jadi nomor 2 dalam kehidupan ya, baik dari rumah tangga maupun khusus apalagi publik gitu. Kalau dia belum menikah, dia harus mengabdi pada keluarga, begitu menikah harus mengabdi pada pasangannya. Kemudian ada diskriminasi. Ya, khususnya di publik lah. Dan rumah tangga jelas ini juga memang berefek pada laki-laki. Memang soal apa pembagian pekerjaan khususnya ya. Kemudian ada stereotip, ya tadi itu ada perempuan nakal gitu. Kalau ada perempuan nakal kenapa tidak ada laki-laki nakal juga gitu. Saya paling geram ini soal stereotip ini. Karena sering jadi korban gitu. Meskipun di kota kan masih banyak gitu. Jadi ya masih ada banyak jam malam gitu kan, khususnya buat perempuan gitu. Sementara laki-laki begitu bebas, dan saya punya kegelisahan ini sejak saya masih kecil. Waktu saya masih SD itu, karena saya dekat dengan kakak saya yang sulung laki-laki, kakak saya laki-laki mau main keluar, saya sebenarnya pengen ikut, tapi kemudian dibilang kapan perempuan. Itu sejak itu saya sebenarnya udah kenapa begitu gitu. Nah sampai sekarang ini saya kebetulan lagi seneng hobi jalan kaki dan naik sepeda. Saya akhir-akhir juga suka naik sepeda malam-malam, sampai suatu ketika ya apa ada laki-laki naik motor yang ngejar gitu, saya pikir kemudian saya sharing pada teman, aduh saya sebel sekali gitu ada orang yang tidak bisa membiarkan perempuan menikmati malam istilahnya gitu. Kenapa sih gitu? ini. Kemudian ya memang realitasnya masih begitu ya. Memang bahaya buat perempuan. Ya maksud saya ini persoalan dan bagaimana kemudian gitu. Nah, kemudian persoalan berikutnya adalah beban ganda. Dalam arti ketika perempuan sudah bekerja di sektor produksi, di publik, mencari uang, dia juga tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan reproduksi. Artinya harus dilekatkan, harus tetap ngasuh anak, masak, dan lain-lain. Kemudian yang paling menonjol itu kekerasan yang masih banyak sekali muncul, baik secara fisik, perkosaan, pelecehan seksual, ini lebih gila lagi. Kemudian psikis dan ekonomi. Ini berbagai bentuknya. Saya lupa yang keenam, benar atau enggak, penyingkiran kalau enggak salah. Nah, ini soal problem. Nah, problem perempuan ini yang terkait ada karena ada bias gender memang sudah banyak diangkat dalam lagu-lagu. Saya enggak tahu, saya berasumsi bahwa dalam lagu-lagu khususnya di Indonesia ya, itu belum mengangkat terkait solusi atau hak perempuan dalam makna propaganda gitu ya. Jadi memang persoalan perempuan sudah banyak sekali diangkat dalam lagu-lagu. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan baik oleh laki-laki atau perempuan atau masyarakat atau kampus ataupun negara dalam hal ini atau pemerintah. Kalau bicara tentang hak, ada sedikit sharing dulu ya mungkin. Ada tiga macam hak perempuan, yaitu terkait specific rights, yaitu ya memang seperti yang dibilang Mbak Wi, tubuh perempuan itu berbeda. Makanya kemudian memang perempuan harus diberikan spesialisasi. Contohnya misalnya toilet di tempat umum. Toilet di tempat umum jumlahnya masih apa? Sama atau bentuknya masih disamakan begitu. Karena padahal tubuh laki-laki dan perempuan berbeda, harusnya dibedakan. Contohnya ya. Kemudian yang kedua affirmative action. Affirmative action ini kalau dalam bentuk kebijakan publik sebenarnya sudah ada yang kuota 30% dalam pemilu itu. Saya kayaknya belum nemu deh lagu atau apa seniman yang bicara soal itu. Ini hal positif saya kira di Indonesia, tapi sepertinya hanya ya belum terlalu menjadi hal yang pop, maksud saya pop dalam arti rakyat paham bahwa oh ini loh kemajuan buat perempuan gitu, dalam arti yang lebih dalam ya, bukan sekedar 30% di parlemen dan di kantor-kantor publik gitu. Kemudian yang paling berat itu ya gender mainstreaming. Ini bicara di alam bawah sadar, bicara soal kesadaran apa yang ada di kepala kita, baik laki-laki atau perempuan, yang terkait pembedaan laki-laki dan perempuan. Karena di kantor-kantor pemerintah ini masih terjadi, sebenarnya sudah diakomodir ya program pemerintah ada gender mainstreaming ini, tapi masih bentuknya misalnya kalau program untuk mengundang perempuan, yang diundang perempuan, padahal harusnya ya siapa aja bisa gitu maksudnya. Dan ini harus digambarkan dalam bentuk anggaran dan program-program. Nah, pertanyaan saya tadi, saya ulang lagi, dalam pengamatan saya, lagu-lagu yang ada saat ini masih bicara pada persoalan, mungkin yang lagunya OP agak ya, tapi ya mungkin dalam konteks peran atau apa ya, dunia seni, apa sih yang menjadi tren atau dunia musik saat ini? Maksud saya bagaimana lagu kemudian bukan sekedar menyuarakan realitas atau persoalan, tapi juga menjadi alat propaganda atau alat pendidikan tentang masa depan dunia atau kehidupan yang lebih baik. Itu pertanyaan saya untuk dua-duanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isti. Monggo, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan kami datang. Saya Iksan dari Kajian Musik Barat ISI. Ini ada kegelisahan juga ya sebenarnya, galau. Untuk pertanyaan pertama buat Mas Irfan. Sebenarnya sederhana, saya ini cuma menanyakan apakah ini kajian gender, kajian musik, kajian budaya melihat musik atau yang bagaimana gitu kan. Soalnya dari awal sampai terakhir gitu kan, musik, saya gak menemukan musik gitu. Mungkin lebih baik lirik lagu gitu lah, itu lebih spesifik. Karena sampai pada pemutaran video terakhir tadi, mungkin 1-2% yang mendengarkan musik gitu kan. Untuk lebih atensinya ke video atau lirik gitu kan. Sebenarnya itu yang bagaimana sih kalau di kajian budaya melihat musik gitu kan. Apakah musik sebagai sesuatu hal yang nggak bergerak atau emang kita cenderung ke visual ataupun liriknya. Nah, di sini juga saya galau masalah di mana sih sekarang perbedaan antara lirik lagu dengan puisi itu sendiri. Ya, puisi lagu beda lah, gitu kan. Itu. Jadi ini kajian musik, kajian lirik, kajian sastra atau apa gimana gitu kan. Nah, gitu. Untuk yang kedua mungkin buat Tibo gitu kan. Ketika gender dikaitkan ke musik itu mentok di lirik, mentok di visual atau mentok di mana? Itu aja. Mentok di lirik atau mentok di visual atau mentok di musiknya juga. Karena tadi sebenarnya terjadi kontradiksi juga kalau kita mendengar musiknya kan. Terima kasih. Mungkin setelah ini bisa berbincang lebih jauh. Iya, terima kasih Mas Iksan. Selanjutnya ada satu lagi ya, monggo. Terima kasih Pak Moderator. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aryo Subaka, saya mahasiswa Pro-Paru. Kita diharuskan kemari karena ganti kelas. Tapi gak apa-apa, ini kajian yang menarik karena kita juga belajar di kelas. Nanti absennya ada di situ. Gak apa-apa. Oke, ketika saya baca artikel ini, saya lihat ini artikel yang cukup menarik. Gitu. Bicara soal musik, bicara soal konstruksi gender, bahkan bicara soal kegelisahan seorang penulis di sana ya. Cuma memang ada beberapa sedikit masalah yang saya lihat. Ini mungkin masih awalan ya, kalau kita bilang ya masih awalan. Ada banyak musik apa syair lagu di belakang dengan konteks yang sangat beragam. Gitu. Saya pernah dibilang sama Prof. Faruk gitu ya, ketika untuk mengkaji hal-hal semacam ini itu harusnya kita bicara pada beberapa hal. Yang pertama itu adalah bicara soal etnografisnya. Kedua adalah komodifikasinya dalam konteks ekopolnya. Dan yang ketiga adalah bicara dalam konteks teksnya. Nah mungkin yang ini dalam kajian teksnya gitu ya. Nah masih sangat hingar-bingar saya pikir di dalam tulisan ini ya. Fokusnya masih kesana kemari gitu ya. Padahal kalau kita bicara beberapa syair lagu ya, ada 1-2 lagu yang menarik yang bisa kita kaji secara mendalam misalnya. Di sisi lain ada kajian, ada lagu lain yang kemudian bisa kita kaji secara mendalam dalam perspektif itu. Jadi mungkin ini masih awalan, perlu kita pendalam ada lagi. Saya pikir itu. Yang kedua, kalau bicara musik dalam konteks konstruksi gender, saya khawatir jangan-jangan ini tidak terlepas dari peran kapitalis itu sendiri. Tadi ada pertanyaan Mbak kita yang pertama bahwa kenapa kok masih ada musik yang bicara soal itu, tidak ada syair-syair yang kemudian menunjukkan keperempuanan gitu. Yang maksud dalam konteks feminis gitu. Kalau kita bicara industri, berarti kita harus bicara bahwa sesuatu yang dikomodifikasikan, ketika tidak terlalu menguntungkan, buat apa kita produksi semacam itu? Buat apa kita jual? Buat apa kita pasarkan? Nah, kalau bicara ini, mari kita beralih ke belakang. Mungkin nanti Mbak bisa memberikan beberapa argumen lainnya. Kita bicara Adorno. Adorno itu menulis soal musik jazz. Ya, musik jazz, dan kemudian dia juga mengkritik beberapa genre musik yang lain termasuk adalah musik pop. Nah, dia katakan bahwa musik pop itu adalah musik yang sudah disederhanakan sedemikian rupa sehingga orang sangat senang untuk atau sangat enak atau sangat nyaman mendengarkannya. Di sana ada konstruksi sudah jelas di sana. Dan kemudian juga bahwa musik itu juga musik pop itu juga membuat kita masuk dalam sebuah kesadaran palsu di mana ketika kita mendengarkan musik, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maksudnya, kita tidak bisa berontak terhadap atasan kita ketika kita seorang pekerja. Gitu. Kita tidak bisa protes kepada siapapun, ya karena memang kita sudah menikmati itu. Bahkan, yang paling ekstrim adalah industri musik itu mencoba untuk membuat genre-genre musik. Yang seperti di musik koplo, gitu ya. Jangan-jangan itu adalah bagian dari kerja kapitalis, gitu. Membuat musik sedemikian rupa untuk menarik didengarkan, bahkan jazz sendiri punya aliran gitu ya, ada easy listening, ada fusion, ada macam-macam gitu ya. Jangan-jangan ini adalah sebuah konstruksi yang memang sengaja dibuat oleh kapitalis itu sendiri. Itu gambaran saya. Ketika kita bicara komodifikasi, kita harus bicara Moskow, bahwa semua hal bisa dikomodifikasikan. Semua hal bisa kita buat, kita ciptakan, dan kita perjualbelikan. Seperti itu. Nah, di sisi lain, ada yang menarik. Kalau kita buka YouTube, ya, kita buka YouTube itu, pernah nggak teman-teman langsung disodori sebuah tampilan dipromosikan, bukan disarankan, pernah ya? Itu kita lihat isinya dangdut apa, dangdut oplosan kan, dangdut koplo ya, terus segala macam dengan goyangan seronoknya semacam itu. Nah, tapi pernahkah kita melihat atau kita mencoba menganalisis dari konteks perempuan saja, ketika seorang penyanyi dalam genre musik koplo tadi, dangdut koplo tadi, mereka sadar tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Maksudnya mereka sadar bahwa mereka harus menjual dada mereka, menjual goyangan mereka gitu ya. Bahkan syairnya mengerikan sekali gitu ya, tadi sudah kita dengarkan bersama. Tapi mereka sadar. Ini kajian menarik juga bukan? Saya pikir yang bisa kita diskusikan atau kita teliti lebih lanjut. Mereka sadar. Ya kalau enggak begini saya enggak bisa hidup. Misalkan begitu. Meskipun dalam konteks kajian budaya, ya kita harus paham benar bahwa semua hal bisa kita angkat ke permukaan, baik yang kita anggap rendah sekalipun maupun yang tinggi sekalipun, budaya ini tetap harus bisa kita angkat. Saya pikir ini isu yang menarik yang bisa kita diskusikan gitu ya. Banyak persoalan tentang musik yang bisa kita teliti gitu ya. Dan banyak kajian-kajian musik. Nah, yang memang menariknya bahwa benar juga bahwa untuk kajian musik itu tidak banyak dari dalam negeri. Kita cuma bisa melihat dari luar negeri saja. Dan kalaupun ada, artikelnya tidak terpublikasi dengan cukup bagus. Ataupun kalau ada juga beberapa di antaranya metodologisnya juga tidak begitu mengungkap. Tapi setidaknya ada semangat untuk itu. Saya pikir itu. Nanti bisa dikritisi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Aryo. Oke, ada 3 pertanyaan ini. Sebelum saya mempersilahkan Mbak Iwi atau Mas Irfan untuk menanggapi, saya ingin menanggapi pertanyaan Mas Iksan ya, jadi kontradiksi bahwa ini apa, ini visual atau ini studi lirik atau ini musik. Nah, di Laras kami mencoba, jadi Laras itu namanya kan Studies of Music in Society, jadi bagaimana musik itu kehadiran musik itu entangled, kita belum menemukan apa itu ya, entangled itu berkelindan dalam kehidupan manusia. Jadi tidak hanya performativitas musik saja, tapi bagaimana musik itu berada di masyarakat, di radio, dan kemudian doa-doa itu juga musikal misalnya seperti itu. Jadi dalam fungsi dan peran yang berbeda. Jadi tidak hanya straightforward gitu ya. Jadi musik, presentasi musik, tapi ini dalam masyarakat. Nah, di ranah populer memang itu jadi satu kesatuan, karena populer seperti yang Mas Avion munculkan itu bentuk yang sederhana kan. Jadi kemudian lirik itu juga bagian yang vital dalam satuan musik itu sendiri. Jadi saya ingin menjelaskan itu, dan kenapa kami mendiskusikan itu karena ya kami percaya bahwa musik dalam masyarakat itu sangat beragam keberadaannya, fungsinya, dan bentuknya juga. Itu yang kenapa kami berada di sini mengadakan preliminary notes ini. Dari saya ada juga pertanyaan yang ditujukan ke Mbak Wiwi dan Mas Irfan ya. Saya monggo Mbak Mas Irfan dulu atau Mbak Wiwi. Terima kasih. Pertama tadi untuk Mbak Isti ya, mengenai lagu sebagai alat propaganda ya. Saya ya mungkin tadi sebutkan lagu-lagunya Opik, tapi sebetulnya yang sering sekali di quote untuk kajian-kajian budaya populer dan gender itu adalah Beyoncé ya. Itu dianggap liriknya itu seperti Who Run the World dan sebagainya, itu dianggap liriknya itu adalah propaganda kesetaraan atau bahkan girl powers. Cuma sebetulnya saya juga ada masalah di situ, karena Beyonce itu juga kita tahu menggunakan tubuhnya ya, politik tubuh juga. Jadi pertanyaannya adalah ketika dia menyuarakan kesetaraan, menyuarakan apakah harus dengan menggunakan tubuhnya, ya. Dalam satu kelas seni gender kalau salah ya, kami pernah mendiskusikan satu artikel mengenai seniman, seniman instalasi ya, kalau tidak salah masih ingat ya, dari Afrika yang ini seniman perempuan yang menggunakan ketelanjangan dia untuk membuat seni protes. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan dibaca sebagai seni protes atau sebagai bentuk pornografi? Ya. Jadi sebetulnya saya tidak bisa mengatakan apakah sudah ada lagu-lagu di Indonesia yang menggunakan sebagai alat propaganda, tapi Beyonce itu satu contoh yang menarik, Madonna juga. Cuma ada masalah lagi. Jadi itu ketika menyatukan lagu, lirik lagu dan penampilan dan penggunaan politik tubuh itu, lalu kemudian itu menjadi sangat kompleks. Apakah dengan telanjang dia bisa mengatakan kekuatannya sebagai perempuan? Lalu bagaimana itu dibaca oleh pembacanya? Ya. Itu yang saya kira untuk Mbak Isti itu saya hanya bisa mengatakan itu, tapi terima kasih tadi insight mengenai apa namanya? Konstelasi apa nih gender di kita ya. Jadi sebetulnya kan seperti tadi saya sampaikan, men study itu sebetulnya gerakan perempuan pun kan kita itu sebetulnya mau tidak mau kita bilang itu kita import kan. Pemahaman kita tentang women's liberation, men's liberation itu kita import. Jadi bahwa kemudian pembagian peran domestik publik itu dulu ditanyakan oleh Susan Brand dan dia menulis apa itu, apakah ada di kita di Jawa mengenal pembagian publik domestik. Ya, itu sebetulnya hal-hal yang saya pikir akan membantu kita untuk berpikir lebih kritis lagi ketika kita tadi membicarakan masalah apakah itu dominasi, diskriminasi, stereotip. Saya pernah juga, karena kebetulan disertasinya tentang victims juga, perempuan sebagai korban, isu violence itu sangat menarik dalam artian, kita bisa bertepuk tangan ya, tapi menarik karena menyimpan begitu banyak kompleksitas. Laki-laki yang jadi dalam satu gerakan men's study, men's liberation itu juga mempertanyakan masalah violence. Ketika laki-laki menjadi korban sodomi, itu mereka diketawakan. Ya, ini beda kan? Jadi itu juga satu hal yang kita perlu pikirkan secara kritis. Ya, jadi laki-laki sebagai korban itu suatu hal yang benar-benar luar biasa. Itu ditutupi. Yang menjadi masalah adalah akan lebih mudah mempublikasikan perempuan menjadi korban daripada laki-laki menjadi korban. Ya, terutama dalam keadaan perang. Saya ada pernah baca tentang kasus di Bosnia. Itu korban laki-laki itu kasihan sekali. Mereka tidak berani muncul. Ya, beda dengan perempuan yang memang pada satu titik mereka akan dipolitisir ya. Korban-korban perempuan itu dipolitisir. Tapi paling tidak mereka muncul, ada dan diakui. Tapi yang laki-laki ini tidak. Ya. Itu jadi ketika tadi Mbak Isti menyampaikan beberapa hal tadi seperti dominasi, diskriminasi, stereotype, violence, itu sepertinya juga apa yang diusung oleh men's movement untuk kita pikirkan lagi, karena itu juga bisa terjadi pada laki-laki. Ya. Jadi kalau saya di sini sebagai perempuan, dan saya memang sebelumnya saya kajian saya tentang gender ya. Jadi saya melihat apa ya, ini sebagai kajian itu perlu ya, membuka diri bahwa ada isu tentang dampak patriarki pada laki-laki itu penting. Ya, tapi dari sebagai gerakan, kalau saya seorang aktivis feminis ya, saya tidak akan menyuarakan itu ya. Karena men's movement itu bisa dua. Pertama, dia akan bergerak bersama-sama dengan women's movement dalam yang lebih besar lagi gender movement, di mana itu akan sama. Tapi yang satu lagi yang itu yang ekstrim itu adalah dia merasa sudah didominasi oleh perempuan karena gerakan feminis itu sudah berjalan puluhan tahun ya. Jadi ada dua hal itu. Itu saya kira untuk Mbak Isti, lalu untuk Mas tadi yang menanyakan apa mentoknya di mana ya, saya pikir itu di mana-mana bisa. Ada salah satu di sini dulu yang pernah membuat kajian mengenai apa itu, atau paper mengenai 12 apa itu yang dari Cina itu, perempuan pemusik dengan alat musik tradisional, siapa ada 12, siapa yang menulis kemarin. Jadi itu ada satu kelompok pemusik dari Cina yang menjadi sangat populer itu menggunakan alat musik tradisional. Tapi ternyata setelah dilihat dan itu kemudian dari alat musiknya itu sendiri itu menuntut kode-kode lain yang juga feminin. Jadi alat musik itu sendiri juga bisa mengharuskan pemainnya itu menjadi feminin atau maskulin. Ya, gerakannya, pakaiannya, cara memetiknya itu semuanya bisa kita bahas secara gender. Tidak hanya liriknya, alat musiknya pun bisa, penampilannya bisa. Ya. Di mana dia di stage kan itu pun bisa. Ya. Dalam kajian saya, dalam waktu saya mengerjakan ini, saya juga melihat ada yang aneh ketika kita misalnya dalam asumsi kita adalah special time itu sangat genderized, ya, sangat yang off air, on air, misalnya itu penyanyi dangdut gitu. Tapi dalam rekaman saya waktu itu sempat meneliti rekaman-rekaman apa namanya bajakannya Inul, itu yang menarik itu nanti pada saat yang misalnya ada apa penampilan siang hari itu banyak sekali perempuan yang ikut nonton. Begitu malam sudah mulai berkurang. Ya, jadi ini bahkan bagaimana itu di perform pun itu bisa kita bahas secara gender, dari gender. Jadi mentoknya itu enggak ada. Itu bisa secara kesatuan secara kesatuan dibahas dari segala macam aspeknya atau hanya fokus di satu aspeknya. Ya, lirik tadi ini karena kebetulan kemarin saya di bagian abstraknya ada kata-kata lirik ya, jadi makanya saya fokus di lirik. Tapi sebetulnya itu kalau dari seni pertunjukan bisa dari semuanya. Kemudian yang Mas Adam, saya hanya ada sedikit komentar saja. Saya kemudian agak ini ya, ketika kita menjelaskan budaya populer apapun itu tuh saya terus terang agak ketika kita kemudian masuk lalu pada ekonomi deterministik ya, masuk pada Marxis itu kemudian seolah-olah semua pertanyaan itu terselesaikan gitu. Jadi itu yang saya tadi agak merasa itu sebetulnya kita sudah apapun itu sebetulnya ya. Jadi ketika kemarin misalnya katakan saya menguji tesis mengenai melilea, obat herbal gitu. Ini sebetulnya agen kan mempromosikan. Dia mempromosikan itu karena ada financial gain atau karena dia itu sudah menjadi terhegemoni dengan isu hidup sehatnya melilea. Ya kalau kita mau ngomongin ya dia hitung-hitungan yang saya masuk situ nanti dapat uang, sudah terjawab semua, ekonomik deterministik Marxis selesai. Ya, jadi saya pikir saya agak susah mas, tapi saya setuju. Jadi memang bahkan dulu waktu saya masih apa namanya berkumpul dengan teman-teman aktivis perempuan tuh pertanyaan yang sangat sederhana aja, kenapa buruh perempuan itu mau menghabiskan sekian persen uangnya untuk beli lipstik, padahal penghasilannya berapa? Nah, itu apa? Ya kan? Ya saya kira itu aja. Makasih. Terima kasih. Yang pertama untuk Mbak Isti dari Prambanan, tadi sudah dijawab berapa? Saya kira jawaban saya serupa. Saya serupa. Kemudian untuk Mas Iksan, tentu saja ini bisa kita lihat sebagai kajian musik dengan menjadikan lirik sebagai pintu masuknya. Maksud saya seperti itu. Saya tentu akan membutuhkan kajian musiknya untuk menganalisis. Jadi tidak akan berbunyi liriknya Astrid yang berbunyi jadikan aku yang kedua jika aransemennya tidak atau sisi musiknya tidak seenak atau terngiang-ngiang gitu. Jadi setiap hari kita bisa menyanyi jadikan aku yang kedua meskipun pacar pun belum punya gitu. Jadi misalnya. Tapi itu membekas betul kan dalam pikiran, dan itu saya pikir terletak pada musiknya, kajian musikologinya. Tentu saja itu bisa masuk, tapi bagaimana kita masuk ke situ? Saya membayangkan lewat lirik ini yang kita bicarakan, dan unsur musik ini tidak boleh ditinggalkan juga. Saya sepakat betul. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk Mas Aryo, saya yakin betul Mas Aryo ini seorang mahasiswa semua. Memang awalnya saya tidak menghadirkan catatan ini sebagai artikel, tapi sebagai catatan atas pikiran-pikiran yang terserak. Dan niatnya adalah bagaimana memunculkan pikiran-pikiran lain dari teman-teman kemudian. Kita bisa saja memulainya dari hal yang paling membuat kita penasaran seperti itu. Lalu kemudian menyusun periodisasinya atau secara tematis, atau kita bisa melakukan dengan metode yang berupa-rupa gitu. Saya pikir itu poin saya dengan menghadirkan itu. Kemudian yang persoalan Adorno tadi dan kapitalisme, saya pikir saya cukup sepakat dengan Bu Wiwi. Jadi kalau misalnya kita terburu-buru menyelesaikan itu dengan bacaan Adorno, kayak misalnya ada lagu protes waktu itu, Adorno pun mengkritik lagu protes anti-war-nya misalnya John Baez gitu. Adorno bilang, ya semuanya kalau sudah masuk pop, masuk niaga, ya semuanya akan dikomodifikasi, akan kemudian akan distandarisasi seperti ini, menitnya pasti seperti ini, akan enak didengarkan dan segala macam, justru itu akan membahayakan gerakan itu tersendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya kemudian buru-buru, kita kan nggak bisa nemu apa yang menarik lagi kan. Kayak misalnya membayangkan koplo, tiba-tiba koplo jangan-jangan cuma dibuat-buat, kita kan kemudian menjadi ahistoris bahwa kita lihat koplo muncul terkenal dari katakanlah era 2003 Inul, kemudian bagaimana dia bisa berkembang, bagaimana Inul dibesarkan oleh televisi, bukan saja lagunya tapi apa sih, sensual apa ya, dan dibesar-besarkan gitu loh oleh televisi, ini apa sih hiburan, pokoknya kontroversi gitu ya. Nah, kontroversinya itu yang dibesarkan kan, bagaimana kita juga harus ngeliat medianya, karakternya seperti apa gitu. Kemudian ini nyambung juga sama Mas Rizky dan Bu Wiwi tadi soal bagaimana kalau misalnya dengerin dangdut tanpa lihat videonya atau tanpa lihat pertunjukannya. Kalau saya berpikir itu justru dari situ dia awal-awalnya itu berkembang. Kayak misalnya penikmat musik dangdut yang katakanlah garis keras, saya pikir adalah supir. Bagaimana supir ini, kalaupun itu supir bis yang nyetelnya lewat DVD, itu kan TV-nya di belakang sini ya, jadi dia tetap mendengarkan suaranya, nggak nontonnya dia nonton jalan gitu, dia nggak nonton video. Kalau nonton video saya pikir tidak ada yang mau naik bisnya. Seperti itu. Jadi sisi auditif dari dangdut saya pikir masih sangat kuat, dan ya mungkin saya juga penasaran bagaimana penyanyi dangdut laki-laki itu bertahan, karena kalau kita bayangkan itu tidak menarik ya. Tapi saya pikir sisi dari situlah sisi musiknya lebih bisa bicara. Kayak misalnya Maggie Z itu kan terkenal sekali ya, dan lagunya cukup mengena, dia mewakili laki-laki galau. Saya kira seperti itu Mas. Bagaimana Mas? Oh iya, mau ngomong. Sebenarnya gini Mas, saran aja. Bukannya saya maksudnya mau menggurui, tapi sebagai saran gitu kan. Tadi kan bilang bahwa unsur musik itu penting juga untuk ditelusuri. Karena mau tidak mau backgroundnya ini musik dan gender gitu kan. Musik harus ada gitu kan. Sebagai saran aja, mulailah dari yang terkecil gitu kan, dari musikologi musik akornya aja, minor mayornya gitu kan. Kan selama ini gini loh, musik minor selalu anggaplah common sense, kita ngomong musik minor itu sedih gini kan, mayor itu senang gitu kan, Mars itu mayor, tapi di sini kan mayor nih, dan sedangkan dia sangat sedih gitu kan. Di situ kan ada proses dekonstruksi lagi kalau kita mau berpikir saya itu, mayor sangat maskulin, minor sangat feminin misalnya. Mungkin itu aja. Karena saya pikir. Makasih Mas. Hanya saran aja sih. Justru itu malah kami mengharapkan masukan-masukan dari musikolog bisa seperti itu. Jadi ya. Oke, kita buka diskusi berikutnya. Ada tanggapan, pertanyaan atau apapun, refleksi, pantulan dari apa yang dibicarakan atau hal yang lain yang berbicara dari sini. Di sini ada juga beberapa pelaku kesenian lain ya, maksudnya bukan musik tapi ada tari juga, ada teater, mana teaternya tadi? Mungkin juga bisa memberi pantulan atas apa yang kita bicarakan ya, musik dan gender atau lebih luasnya seni dan gender gitu. Mas Atta mungkin? Mas Agus, Mas Tata, Giza, Giza kayaknya udah ngempet apa tadi? Monggo Giza. Giza dan Mas Arya lagi. Halo, nama saya Giza. Aku nggak mau tanya, aku cuma mau cerita aja. Jadi apa ya, diskusi ini tuh mengingatkan saya akan sebuah lagu gitu ya. Saya kan lagi nganggur gitu. Terus aku jadi sering YouTube-an gitu. Terus beberapa waktu yang lalu aku jadi nonton video klipnya Nicki Minaj yang judulnya Anaconda. Ya mungkin ini nggak nyambung ya, karena ini dia bukan orang Indonesia dan secara genre dia bukan pop gitu, tapi menurutku itu kayaknya lagu itu sangat populer di Indonesia dan didengarkan oleh banyak orang gitu. Terus habis itu ini kenapa tau lagunya heboh banget gitu. Terus aku lihat wawancaranya, oh dia tuh pengen kesetaraan gender, terus dia tuh pengen cewek-cewek yang punya apa, yang punya berat badan berlebih itu tidak minder, karena pokoknya itu jangan bad body image lah, gue tetap cantik, gue tetap yoi gitu kan. Terus aku lihat video klipnya, kok gitu banget ya gitu. Terus aku lihat liriknya, wah aku kayak gini, jadi sih aku terus tadi jadi googling liriknya tuh sih, sebentar ya. Soalnya jadi liriknya tuh begini, liriknya itu adalah my My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Terus habis itu ada yang liriknya ki, oh my gosh, look at her butt. Terus dick bigger than a tower, I ain't talking about Eiffels. Pokoknya tuh fisik banget dan sangat pokoknya intinya tuh sangat fisik banget dan dia tuh sangat menyerang sex appeal gitu loh. Dan pokoknya di lirik itu di akhir-akhirnya tuh nanti ada pokoknya fuck you skinny bitch, nek kalau kamu cewek kurus fuck you lah kayak gitu. Terus aku pikir dia kan pengen promosiin good body image buat cewek-cewek yang berbadan plus gitu kan. Terus kok dia jadi malah jelek-jelekin cewek berbadan kurus gitu. Emangnya cewek berbadan kurus itu bisa milih dia pengen berbadan kurus atau berbadan biasa aja gitu. Terus kok kesannya kayak malah kayak jadi kamu berbadan gendut itu juga berbadan gendut dan kamu okay, tetap sexually appealing buat cowok-cowok, itu kesannya kayak mau bagaimanapun bentuk tubuhmu itu tuh ya cuma buat pleasing yang cowok gitu loh. Jadi menurutku itu sih kegelisahanku atas sebuah lirik lagu yang populer ini di Indonesia. Oke, makasih Giza. Mas Aryan dulu, singkat Mas ya? Ya, saya singkat. Saya akan singkat saja. Terkait dengan Adorno dan segala macam tadi sih, saya pikir begini, apa namanya? Memang Adorno dikritik habis-habisan juga soal itu. Tapi untuk mengkaji ini menjadi lebih mendalam, saya pikir Mas dalam tulisan artikel ini sudah mengatakan bahwa ada ekonomi politik di situ. Ada politik, ada periodisasi sejarah di segala macam. Saya pikir itu bagian dari ekonomi politik. Maksud saya, toh pada perkembangan berikutnya kan banyak sekali kajian yang bisa kita lihat itu. Untuk memperkaya ini, saya pikir, gak ada salahnya juga kita masuk ke ekopo. Tidak hanya sekedar bicara teks. Teks itu tidak bisa berdiri sendiri juga. Ya. Ada konstruksi, di sana ada wacana. Wacana juga tidak bisa kita sebut monopoli sendiri saja, tapi penuh kuasa. Nah, saya pikir cuma menambahkan saja, saya pikir akan menjadi sangat menarik kalau memang kita bisa lebih fokus dalam kajian ini. Seperti itu aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Aryo. Mungkin satu lagi di belakang, Mas. Terima kasih, selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini masih agak... Nama saya bingung. Nama saya Zulkifli. Masih agak bingung mengenai konstruksi gender. Beberapa dari teman-teman sudah menyebutkan tentang bahwa apa gender itu dikonstruksi oleh sosial. Pertanyaan saya mengenai musik itu, musik mengkonstruksi sosial atau sosial yang mempengaruhi lirik dalam lagu-lagu itu? Terima kasih, mungkin sekedar itu. Terima kasih Mas Zulkifli. Mungkin per ini dulu ya, ikon-ikon seksual yang dalam lagu atau dalam video klip lagu yang dimunculkan Giza tadi, mungkin saya juga teringat ada satu lagu lagi, TLC Unpretty itu. Gak pernah tahu ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih bisa untuk analisis sekejap yang cukup menukik. Terus Mas Zulkifli, saya pikir beberapa kali saya bertemu juga dengan pertanyaan yang model seperti itu. Saya akan mencoba untuk melihatnya tidak sekedar apa sehitam putih itu. Jadi mana duluan gitu, yang masyarakat dulu terus dipotret jadi lirik atau lirik dulu terus jadi itu, bisa jadi kedua-duanya berjalan kayak bersama gitu. Kayak bisa saja lirik menjadi pantulan atas perasaan yang personal gitu, mungkin belum atau satu peristiwa yang sangat sangat spesifik orangnya, misalnya temannya gitu, dan itu bukan sebuah fenomena tapi kemudian dijadikan lagu dalam kaitannya ini musiknya lagu pop gitu, kemudian muncul kemudian ide-ide soal itu, kayak katakanlah selingkuh gitu, selingkuh yang model apa gitu ya, yang kemudian apakah benar masyarakat kita suka selingkuh gitu kan, akhirnya kan akan seperti itu kan, akan pertanyaannya akan menjadi seperti itu. Tapi bisa juga lirik itu memotret apa yang ada di apa yang sudah menjadi fenomena seperti itu. Jadi saya enggak memilihnya untuk tidak memisahkan itu hitam dan putih gitu, secara tegas gitu Mas. Seperti itu. Terima kasih. Hanya menambahkan tadi, lirik itu bisa menjadi cerminan, tapi juga itu bisa, kalau kita mau bilang, dia akan melanggengkan lagi. Ya, lagu yang untuk ikon acara ini diciptakan alam pria dan wanita. Sejak dulu wanita dijajah pria, ya. Namun ada kala pria tak berdaya di sudut kerling wanita. Itu sebenarnya sama saja, wanitanya itu menggoda gitu kan, mau bilang. Tapi ini kemudian ini akan melanggengkan lagi, ya, konstruksi itu yang kemudian akan diterima. Jadi ketika saya tetap yakin seorang penulis itu ketika menulis lagu itu tidak akan pernah bebas dari apa yang dia sudah tahu, ya, dari apa pengetahuan dia, dari apa namanya, apa bagaimana dia dibesarkan dan sebagainya, ya. Dan itu kalau itu terus-terusan ya akhirnya itu akan dianggap yang benar seperti itu. Jadi wanita dijajah pria. Kalaupun pria kalaupun wanita menjajah itu karena menggoda. Gitu. Jadi itu akan terus seperti itu. Saya kira itu berhubungan terus gitu loh Mas. Jadi dia menampilkan apa yang dianggap itu diterima sebagai kebenaran gender, tapi juga dia akan melanggengkan itu. Ya. Jadi saya kira itu Mas. Yang dari Arduino, terima kasih. Ya, menanggapi Mbak Wiwi tadi atas apa namanya pertanyaan atau pernyataannya Gisa tadi, aku pikir juga ada faktor, selain faktor yang sudah disampaikan, saya pikir juga ini ya, apa, merujuk pada apa yang dimunculkan Mbak Isti tadi, bahwa satu hal yang namanya seniman atau ciptaan itu beragam. Jadi misalkan apa namanya pada tema-tema tertentu, walaupun dia sebenarnya pro atau sebagai perempuan, Nicki Minaj juga menjadi korban, tapi kemudian sebagai seniman cara penyampaian aku pikir juga berbeda-beda gitu. Tapi saya sepakat dengan Mbak Isti bahwa masih pada tahap apa ya, show the case gitu, jadi belum ada solusi apa sih gitu, banyak kan seperti itu. Oke, ada lagi Mbak Isti atau Mas Mikael? Makasih, saya tertarik menanggapi pertanyaan Mas yang terakhir ya, kalau boleh. Ya, kalau nggak salah, saya menangkapnya duluan mana gitu maksudnya ya, antara realita sosial atau lirik, siapa yang menginspirasi gitu kan? Yang mempengaruhi, ya. Musik mengkonstruksi sosial atau sosial mengkonstruksi ya. Musik? Oh ya. Kalau pertanyaannya itu ya saya kira tepat yang disampaikan oleh ya seperti yang disampaikan yang dijawab oleh Mbak Wiwi dan Mas Irwan gitu. Mungkin sedikit komentar gitu kalau terkait itu ya. Kalau konteksnya gender atau di sini patriarki gitu. Kenapa muncul gender kan karena ada problem patriarki gitu. Kalau dalam konteks teorinya patriarki khususnya feminis Marxis ya, feminis Marxis menganalisis bahwa persoalan perempuan itu muncul atau patriarki itu muncul ketika ada dalam sejarah perkembangan masyarakat di mana yang tadinya masyarakat komunal awalnya semuanya setara, kemudian laki-laki sibuk berburu dan perempuan kemudian karena tubuhnya siklusnya mengharuskan dia kemudian melakukan fungsi reproduksi dalam hal ini hamil, sehingga dia harus tetap di tempat komunal awalnya dan tidak bisa ikut berburu. Nah, ketika perempuan sedang menjalankan fungsi reproduksinya ini, kemudian dia menjadi tersingkir dari ruang produksi. Nah, sejak itulah kemudian muncul patriarki atau pembedaan di mana udah perempuan tuh ya di rumah saja ngurusin ini itu gitu. Yang konteksnya domestik gitu. Ini kalau bicara perubahan realitas dalam arti persoalan perempuan atau patriarki dalam perspektif feminis Marxis muncul. Nah, dari teori ini saya kemudian justru muncul pertanyaan kepada pembicara di depan yang memang ahlinya gitu. Kalau sebetulnya kalau musik sendiri gitu, itu sebetulnya munculnya kapan gitu, sejak kapan gitu. Kalau kita bicara gender ditarik lebih jauh soal patriarki kan munculnya itu. Saya ambil satu perspektif ya yang feminis Marxis gitu. Kalau musik sendiri baik itu sebagai cerminan realitas persoalan, khususnya cerminan realitas ya. Kalau propaganda kan masih akan terus berlangsung, tapi kalau sebagai cerminan realitas itu munculnya kapan sih gitu? Apakah periode tadi itu masyarakat komunal tadi juga sudah mulai muncul ya seni atau musik atau apapun namanya lah kalau saat ini sekarang kita sebut sebagai musik gitu, sebagai media untuk menyampaikan situasi atau realitas yang ada saat itu. Itu pertanyaan saya. Kemudian sedikit menanggapi yang bisa soal lagunya Nicki Minaj, entah Beyonce, entah Madonna, entah si siapa yang kemarin dicekal itu juga, kok lupa, yang kostumnya aneh-aneh. Itu ya memang salah mengemas saya kira. Maksudnya mungkin dia mau menyerang ya industri fashion ya, di mana fashion hanya berpihak pada perempuan yang langsing yang ini, sehingga perempuan yang agak berisi sedikit itu terdiskriminasi. Kalau mau bicara positifnya, atau dalam teori feminisnya ya sebenarnya perempuan tuh mau tubuhnya kayak apa bebas aja deh, lu mau pakai baju apa juga bebas aja gitu. Masalahnya adalah kemudian ya ini negara kan seringnya juga ribut intervensi, bahkan sampai soal perempuan itu harus pakaian seperti apa. Oke, itu aja, terima kasih. Ya, saya juga mau nanya nih. Saya Mikael dari Sewon. Kemarin ya saya juga melakukan catatan yang berserakan. Saya melihat bahwa dalam teks lirik-lirik lagu pop itu saya menemukan beberapa hal yang disebut ada gender bias ya. Itu memposisikan laki-laki perempuan itu tidak ketahuan gendernya. Tidak ketahuan gendernya. Aku pengen tahu bagaimana komentar Mbak Wiwi sama Mas Irwan, dan lalu pengen akhirnya menjajaki lagi bahwa tolong dielaborasi bagaimana misalkan lagu ini diciptakan laki-laki dinyanyikan perempuan, lalu lagu pencintai perempuan dinyanyikan laki-laki. Itu aku melihat bahwa konstruksi gender itu agak semacam semakin bias lagi akhirnya. Laki-laki menciptakan lagu buat perempuan, menyanyikan perempuan, bahkan itu kan konstruksi laki-laki. Dan hal-hal seperti ini kayaknya sudah kita sering temui bahkan, tapi kita mungkin tidak sadari. Mungkin bisa Ibu dan Mbak Bibi dan Mas Irfan elaborasi. Oke, pertanyaan pertama, awal muasal musik. Terus yang kedua, lirik lagu yang tidak menunjukkan gendernya gitu ya Mas ya, kira-kira itu mau diapain? Bagaimana posisi gender sekarang? Maksudnya apakah tadi bertautan dengan yang tadi saya contohkan bahkan laki-laki yang sama perempuan, lalu walaupun laki-lakinya yang menciptakan akhirnya ke perempuan, akhirnya lebih ke perempuan, setelahnya perempuan menciptakan lagu dan menyanyikan laki-laki, akhirnya itu ditujukan buat laki-laki. Nah, seperti itu yang mohon dielaborasi. Oke, saya menangkapnya ada, atau saya mencoba refresh itu, dalam penciptaan lagu ada apa namanya, ruang-ruang apa ya, apa namanya itu, jadi penulis lagu dan kemudian performer, itu dibedakan. Jadi performer itu bisa jadi perempuan tapi yang nulis lagu laki-laki. Nah, dengan sadar bahwa dia menuliskan atau menerjemahkan ide-idenya berdasarkan realitas yang ada, atau realitas bahwa ya, performer adalah perempuan. Sekali gitu Mas, kira-kira Mas. Oke, saya bisa menanggapi. Terima kasih Mbak Rusi. Tadi saya agak lupa menanggapi Mbak yang membincangkan masalah Nicki Minaj. Tadi memang benar ya. Jadi sebenarnya itu dia ingin mengkritik industri yang menggunakan tubuh perempuan yang langsing ya. Jadi sebagai foto model, sebagai apa namanya, untuk iklan produk makanan dan sebagainya, semuanya yang laku yang perempuan. Tapi memang kemudian lagi-lagi permasalahannya adalah bagaimana itu disuarakan dan kemudian bagaimana yang sudah disuarakan itu ditanggapi. Ya, jadi pertanyaan kenapa kemudian menggunakan kata-kata yang sangat sexually explicit ya, sangat eksplisit sekali mengenai hal yang berhubungan dengan seksual. Kemudian mengenai musik, mas, ini saya bukan ahli musik tapi sebetulnya ritme itu kan sebetulnya sudah sangat, saya pikir akan sangat lama sekali. Saya nggak tahu, saya tidak bisa mengatakan sejak periode kapan gitu. Tapi ritme itu sudah, saya pikir sudah lama sekali. Yang ahli musik di sini mungkin bisa menjelaskan lagi. Tadi saya tidak bisa menjawab kapan musik itu ada. Tapi yang saya ingin menanggapi itu masalah sebetulnya sejak kapan sih pembagian itu apa spesial. Pembagian antara ya domestik publik gitu ya. Jadi itu ada banyak sekali teori, bahkan salah satu teori itu menarik lagi pada masa hunter and gatherer ya. Mana perempuan itu karena dulunya perempuan juga pemburu juga. Tapi ada pertanyaan ketika satu teori mengatakan kemudian karena apa namanya siklus apa reproduksinya ya, dia menstruasi dan darah itu kemudian akan mengganggu ketika mereka berburu segala macam, jadi dia harus diam. Tapi teori itu sendiri kan kemudian bertanya kenapa saat itu, karena sedangkan menstruasi itu sudah sejak zaman dulu ya. Jadi saya masih menelusuri sejak kapan, karena masih banyak sekali perdebatan sejak kapan itu kemudian berada istilah domestik dan publik ya. Tapi kalau mau melihat dari sisi Marxis tadi, yang paling kita akan mudah memahami ya ketika industrialisasi, ketika laki-laki harus ke pabrik, perempuan di rumah, ya itu kemudian akan itu yang akhirnya sebetulnya sebagai apa yang kita lihat sebagai feminisme yang kita modern itu ya selalu kembali ke masalah industrialisasi, era revolusi industri. Tapi ya saya tidak bisa karena saya masih terus menelusuri. Saya bahkan pernah juga belajar di apa atau mengajar di antropologi tubuh, itu saya mencoba menelusuri dari apa namanya artikel-artikel yang hubungannya dengan paleoantropologi, itu ternyata susah juga ya. Jadi itu isu itu sangat apa, kapan sebetulnya itu kemudian akhirnya perempuan di rumah dan laki-laki keluar itu ya, itu masih banyak sekali teori. Terus yang tadi lagu netral itu ya, maksudnya tidak bergender gitu, contohnya apa mas? Ya kan aku lebih apa ya, mencari amannya bagaimana, gini aja komentarnya bahwa laki-laki mencipta lagu lalu nyanyikan perempuan, lalu ciptanya perempuan nyanyikan laki-laki, sedangkan akhirnya konstruksi-konstruksi itu yang agak sedikit. Kalau yang masalah literal gender itu sebenarnya juga isu yang sebetulnya sangat menarik kalau ada yang ingin meneliti, karena ada salah satu mahasiswa saya sedang meneliti tentang apakah ada sih desain yang netral itu dari sisi desain interiornya. Jadi ketika dia apakah sebetulnya itu benar-benar netral ataukah dari sudut ekstrim sangat feminis, sangat maskulin, lalu dia agar menjadi ini, kita kayak membicarakan masalah kafe, kopi itu kan sangat laki-laki dulunya. Kemudian karena ada konsumer perempuan, desainnya kemudian harus menyesuaikan itu. Tapi apakah benar itu menjadi genderless atau menjadi netral gender? Sekarang pertanyaannya di situ. Apa sih yang disebut sebagai netral gender? Ya, jadi itu juga masih pertanyaan saya. Tapi makanya tadi saya mau tanya Mas Mika kan contohnya apa. Tapi kalau yang masalah tadi diciptakan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, saya menemukan satu penelitian mengenai lagu lirik lagu dangdut yang diciptakan laki-laki oleh dan dinyanyikan oleh perempuan. Ya, contohnya tadi itu liriknya yang saya sampaikan tadi yang sangat vulgar itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya juga saya mau menanggapi Mas Irfan tadi bahwa sopir truk, sopir bus itu lebih ke audionya mendengarkan dangdut gitu. Tapi di dalam itu liriknya itu konotasinya konotasi seksual sekali. Dia bisa membayangkan sendiri gitu. Jadi sebetulnya lagi-lagi bahwa visualisasi itu kan tidak hanya semata-mata dia dilihat, dia bayangkan visualisasinya itu coblos sing jeru maksudnya apa, ya kan? Nah, itu kan konotasi seperti itu, hal-hal yang mungkin apa justru lebih intricate, lebih detail, lebih subtil untuk harus dibaca lagi. Saya kira itu. Mbak Isti, saya nggak tahu harus melacaknya dari mana, tapi mungkin teman-teman bisa bantu nih teman-teman yang masih ya. Mungkin nggak tahu, mungkin dari perdebatannya Adorno sama Walter Benjamin soal seni auratik, seni politis yang kemudian banyak kekosongan yang di seni itu nggak bisa ngomong apa-apa, terus kemudian kekosongan itu diisi dengan politik dan seperti itu, mungkin bisa dari situ, tapi saya tidak bisa memberikan keterangan yang pasti dan jernih, maaf. Untuk Mika, itu juga menjadi satu fenomena yang mesti apa yang menarik juga, yang mesti kita pertimbangkan juga bagaimana kemudian lagu perempuan, lagu ditulis oleh laki-laki tapi dinyanyikan oleh perempuan. Ya, kemudian kita harus melihat kembali itu ada kaitannya kepentingannya dengan melakukan penelitian, misalnya penelitian yang tadi saya paparkan, kayak misalnya meneliti lirik ini. Jadi kita mesti tahu juga kan siapa yang nulis ini, apakah ini laki-laki ini bisa kemudian mentransfer yang ide-ide yang kemudian setara gitu, atau kemudian cara pandangnya saja yang cuma diubah gitu. Jadi kayak gitu kan, jadi nggak jelas kan, apakah laki-laki boleh saja menulis lagu soal perempuan, tapi apakah kemudian itu fit gitu, pas gitu, bisa dianggap itu sebagai benar juga itu memperjuangkan suara perempuan gitu, atau cuma dipindah cara pandangnya doang gitu. Karena kayak misalnya jadikan aku yang kedua, lagi-lagi saya pakai itu, jadikan aku yang kedua itu yang nulis laki-laki gitu, terus kemudian diubah doang cara pandangnya jadi perempuan gitu kan, itu saya pikir tidak bisa kita anggap sebagai kemenangan kesetaraan ya. Seperti itu kira-kira. Oke, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin kita juga akan katanya bukan gender tapi lebih ke musiknya, lebih ke musik, ke asal-masal musik. Mungkin Mas Tata. Oke, terima kasih. Menarik sekali mengikuti diskusi ini. Menurut saya ada hal lain lagi. Nama saya Roza Mulyati dari PSPSR UGM. Tadi kedua pembicara bicara tentang musik dengan entry point-nya lirik sebagai entry point untuk melihat konstruk gender di dalam musik. Nah, saya ingin menariknya lebih luas lagi ke ranah musik sebagai performance, musik sebagai pertunjukan, karena ini sangat menarik. Menurut saya dangdut itu bukan lagi musik ya, tapi sudah menjadi sebuah peristiwa pertunjukan, karena di sana antara performer, audiens itu sangat berinteraksi satu sama lain. Apalagi di dangdut itu tubuh itu sangat present, sangat hadir di sana, apalagi perempuan. Sensualitasnya, lalu provokatifnya tubuh perempuan itu berbeda sekali dengan bagaimana tubuh laki-laki ditampilkan di dalam sebuah pertunjukan musik. Kalau kita lihat tadi video yang ditampilkan itu laki-laki tubuh tidak begitu menonjol di sana, lebih logis sepertinya, tidak berbeda sekali dengan video dangdut yang perempuan bagaimana itu sangat provokatif. Nah, menurut saya ini hal yang mungkin akan menarik juga disinggung kalau kita bicara tentang konstruk gender di dalam musik dangdut atau juga musik pop. Karena tadi menarik juga ketika Mas Irfan bicara tentang musik pop pada era Orde Baru ya. Nah, di dalam video, mungkin studinya video atau live performance, karena nggak mungkin lagi itu udah lewat luar video, itu akan bisa diamati lebih jauh bagaimana konstruk gender pada masa Orde Baru dengan sekarang itu akan berbeda. Pada masa Orde Baru mungkin untuk video itu diapakan dulu sebelum disensor dulu, sensornya mungkin lebih ketat dibanding sekarang. Kalau sekarang mungkin agak sensualitas itu mungkin tidak begitu problem sekarang, tapi dulu itu sangat ketat disensor. Nah, menurut saya itu aspek musik sebagai pertunjukan itu menjadi sangat penting kalau kita bicara tentang konstruk gender mungkin. Ya, itu okay. Saja. Mohon tanggapan dari kedua pembicara. Oke, okay, musik tadi juga sudah dimunculkan ya, musik tidak hanya auditif tapi juga visual. Oke, okay, Mas. Ini juga bisa menanggapi tentang hal ini, Mas. Ini Mas Tata, musikolog dan juga etnomusikolog. Terima kasih. Gak enak ada Mas Iksan seorang musikolog. Mau menanggapi dari Mbak Isti ya. Saya mencoba menelusurinya dari perspektif musikologis bahwa sebenarnya musik itu diartikan bunyi-bunyi yang diorganisasi. Sebenarnya untuk melacak musik itu merepresentasikan sesuatu, sebenarnya saya mau melihatnya dari gejala dalam musik klasik tentang musik absolut dan musik program. Bagaimana musik absolut lebih musik untuk musik itu sendiri, kemudian musik program lebih awalnya misalkan mungkin ada yang mengetahui tentang Bumblebee, Tchaikovsky dia menceritakan tentang tawon dan sebagainya. Kayak itu musiknya seperti kalau kita dengarkan seperti kumpulan-kumpulan lebah dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah mulai dilihat di jalan-jalan musik merepresentasikan sesuatu. Bahwa musik bisa membicarakan sesuatu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya kan era modern dan sebagainya itu ada opera. Opera juga sebenarnya menceritakan sesuatu. Saya teringat waktu di jurusan etno ada diskusi tentang musik bejat waktu itu yang dimana Hitler menggunakan beberapa cuplikan musiknya dari Wagner untuk menstimulus para antek-anteknya untuk semangat membasmi Yahudi. Nah itu berarti kan jelas musik sudah ditunggangi politik dan sudah sangat lekat dengan konteks sosial atau sosial dengan ekonomi politik pada masa itu. Tapi kalau misalkan bagaimana musik itu merepresentasikan sesuatu, kemudian menggambarkan sesuatu ketika ditarik dalam ranah musikologis, mungkin bisa digelisir dari perjalanan musik dari abad pertengahan, musik renaissance, musik klasik, romantik, hingga avant-garde sampai sekarang. Mungkin kontemporer mungkin bisa digelisir, tapi kalau kacamata etnomusikologi akan berbeda karena perbedaan cara bacanya. Terima kasih. Bahkan mungkin sebelum itu juga relasi sosial juga dimunculkan dari situ ya, masuk musik-musik keagamaan yang itu juga relasi sosial misalkan seperti itu. Oke, yang terakhir untuk mungkin karena waktunya, mungkin pertanyaan Bu Yati yang tentang tidak hanya unsur auditif saja tapi musik sebagai pertunjukan, itu yang tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi kalau ada yang mau memunculkan hal lain. Ya, iya betul juga, tapi memang itu menjadi penting juga dan saya pikir perkembangan zaman itu juga bisa kita lihat lewat media yang kita konsumsi atau produksi medianya juga gitu. Kayak misalnya dulu kita televisi atau radio televisi, terus kemudian kita dangdut pantura dibesarkan oleh lapak dibacakan gitu kan. Kemudian sekarang kita punya YouTube dan segala macam. Jadi saya lebih kepikiran ke bagaimana medianya itu juga untuk terus berpengaruh itu dalam perekaman aksi-aksi pertunjukan gitu. Seperti itu. Mas Miguel? Okay. Kalau gak ada ini sebenarnya waktunya sudah, tapi ada pertanyaan lagi gak? Masih ada pertanyaan gak? Kalau enggak, maka kita sudah mendapat beberapa catatan awal ya, preliminary notes, dan kami harapkan juga bahwa ini seperti tadi yang dibutuhkan Mas Miguel, bahwa ini tidak berhenti di sini saja, tapi kita bisa bagi teman-teman yang tertarik bisa saling menghubungi atau bisa saling mengorek informasi atau bahkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk keperluan masing-masing. Yang jelas kami akan menggelar lagi preliminary notes bulan depan dengan topik yang berbeda untuk melengkapi 3 kali preliminary notes untuk dijadikan sebagai bahan penelitian bagi teman-teman yang mau. Jadi kita setelah diskusi bulan depan itu kami akan menawarkan forum peneliti yang kedua untuk kita berbagi dan studi lebih lanjut tentang catatan-catatan atas 3 kali diskusi ini. Jangan lupa tadi bukunya bisa di pre-order ya di tadi. Oke, saya pikir untuk percakapan kali ini menarik sekali dan kita sudah banyak berdiskusi dan tentunya akan memancing hal-hal untuk lebih lanjut diteliti, dibicarakan atau dicari tahu gitu ya. Oke, saya pikir kita perlu mengasih aplaus pada 2 pembicara, Bu Wiwi dan terima kasih. Terima kasih juga banyak yang sudah hadir dan kontribusi dalam diskusi ini berlangsung. Saya kembalikan ke Mas Mika. Oh iya, teman-teman, tadi kita tahu ada forum peneliti, jadi aku juga mohon untuk teman-teman menuliskan email dan nama di depan, karena nanti ketika forum peneliti, kalian semua yang menyertakan email akan dikabari untuk ya menawarkan gagasan dan lain-lain. Jadi saya paham bahwa teman-teman, kami paham bahwa teman-teman pasti punya kegelisahan dan ini itu banyak sekali dan itu bisa diakomodasi dalam forum peneliti. Dan forum peneliti pun juga punya durasi dan tidak sekali jadi. Kita sistemnya brainstorming terus, diskusi terus-menerus hingga menjadi buku yang seperti tadi dalam sesi 1. Sesi 1, buku sesi 1 itu berjalan sekitar 3 bulan, 4, 5 bulan. Bisa 6 bulan malah. Ya, 3 sampai 4 bulan risetnya. Dan ya, untuk mulai ke buku kedua, kita akan melengkapi satu sesi lagi di bulan depan, bulan November, tentang musik dan ruang publik. Jadi teman-teman punya ide tentang, ada apa ya, punya ide gagasan utama, yaitu pertama ada musik agama, terus ini ada musik dan gender, lalu dan musik dan ruang publik. Nanti kita bisa merangkum semua dalam forum peneliti. Forum peneliti juga punya sistem, ada seleksi alam ya. Seleksi alam dan ya, itu akan diakomodasi. Mungkin begitu dulu, semoga teman-teman menyimpan kegelisahannya hingga forum peneliti. Dan kami, Laras, mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan. Dan jangan lupa ini kerjasama dengan BKKH. Lalu apalagi? Udah? Sampai jumpa minggu depan, silakan makan dan minum seadanya. Ya. Assalamualaikum. Apa yang terluka? Kerja sama mereka udah 2-3 kali ya. Oh iya. Thank you. Yeah.